Cinta tak pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Buat lelucon soal kematian kamu. Itu teh gak lucu. Kalau aku boleh memilikinya. Bukan karena hutang hadiah sayembara. Tapi karena kamu emang ingin memberikannya buat aku. Oh cinta, bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata. Oh, yeah. Luar biasa.